Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال مؤلف رحمه الله fil bab babu qublatis sibyan, bab mencium anak kecil. Di kajian yang lalu kita telah bahas satu hadis di mana seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, apakah kalian mencium anak-anak kecil kalian? Lantas Rasulullah mengatakan, aku tidak akan sanggup menghalangi jika Allah ingin mencabut rasa kasih sayang di hatimu. Kemudian di hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan bin Ali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan bin Ali. Wa indahu al-Aqra bin Habis. Di situ ada Aqra bin Habis At-Tamimi. Wa indahu Aqra bin Habis At-Tamimi jalis. Di situ ada Aqra bin Habis yang sedang duduk. Faqal, dia berkata, qal Aqra, innali 'asharatu bana, innali 'asharatu minal waladi ma qabbaltu minhum ahadan. Kata Aqra radhiyallahu anhu, aku punya 10 orang anak. Aku memiliki 10 orang anak laki-laki. Tak pernah seorang pun di antara mereka kucium. Fa nadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang ke arah Aqra tadi. Apa kata beliau? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mencintai, takkan dicintai. Inilah ikhwatiddin salah satu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak kecil. Yang lalu telah kita singgung bahwasanya salah satu refleksi dari rasa kasih sayang orang dewasa terhadap anak kecil yaitu dengan menciumnya. Dan anak kecil ini mengetahui siapa-siapa yang menyayanginya dan siapa-siapa yang tidak menyayanginya. Mereka bisa merasakan, ya, di saat orang-orang dewasa mencium mereka, mereka tahu bahwasanya itu merupakan rasa kasih sayang dari orang-orang dewasa terhadap anak-anak. Hanya saja mereka hanya bisa merasakan, tak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Makanya kalau kita lihat, ada anak-anak itu yang mudah dekat dengan seseorang, dan ada yang kalau dilihat mukanya aja sudah nangis tuh anak. saking seremnya. Kalau kita lihat di jalan, terkadang yang naik sepeda motor gendong anak, misalkan ngarah ke belakang, itu biasanya yang suka anak, yang ada di belakang si anak biasanya dada-dada gitu, kasih isyarat. Demikian. Yang enggak suka anak, nakut-nakutin. Gitu lah kira-kira. Ya. Jadi ikhwati fiddin, Islam ternyata mengajarkan kepada kita akhlak terhadap anak-anak, ya. Tidak harus terhadap anak kita, terhadap anak orang lain pun. Sehingga ketika Aqra bin Habis radhiyallahu anhu mengatakan, aku punya 10 orang anak laki-laki, namun tak pernah satu pun kecium. Rasulullah merasa aneh, kok bisa seorang ayah tak pernah mencium anaknya? Ini satu hal yang ganjil, ya, satu hal yang ganjil. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Aqra bin Habis bagaimana cara menyayangi anak-anak. Yang lalu telah kita singgung bahwasannya adanya penepisan tentang keyakinan kalau kita cium anak-anak nanti hilang wibawa kita, hilang kemuliaan kita di hadapan anak-anak. Enggak seperti itu ikhwatiddin. Hanya saja jangan sampai berlebihan. Memang kalau kita sampai berlebihan mengganggu anak-anak, sampai berlebihan sampai memain-mainkan dia, yang berlebihan si anak juga saya yakin ngelonjak. Ya, si anak ngelonjak. Mungkin dia pukul kepala kita. Mungkin dia pukul kepala kita atau mungkin dia jambak rambut kita. Kita kan enggak mungkin balas. Hanya urut dada aja. Mereka melakukan hal itu dikarenakan kita kelewat batas dalam mencandai mereka. Namun kalau sekedar mencium, kemudian ya kita pangku mereka, itu akan mereka rasakan kehangatan kasih sayang orang dewasa terhadap si anak-anak. Seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah azanya Allah wa iyyakum. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kajian lalu disebutkan dalam hadis orang Arab Badui. Ya, orang Arab Badui. Allahu a'lam bisawab, apakah Aqra bin Habis ini juga seorang Arab Badui? Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu untuk mengajarkan dia bagaimana cara menyayangi orang lain. Bagaimana cara menyayangi anak kecil? Atau mungkin dia termasuk orang yang meyakini kalau saya cium anak-anak, nanti si anak melunjak. Mungkin begitu. Makanya Rasulullah menepis anggapan-anggapan yang salah seperti ini. Beliau mengatakan, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi takkan disayangi. Kalimat man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi takkan disayangi, ini sifatnya umum. Umum sekali. Sama seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ard, sayangilah yang di atas bumi, yarhamukum man fil sama, maka Allah akan menyayangi kalian. Berarti khafidin, di sini ada al jaza ma'al jinsil amal. Artinya apabila kita menyayangi, otomatis kita akan disayangi. Kita ambil saja contoh anak-anak misalnya. Kalau kita menyayangi anak-anak dan anak itu merasakan kasih sayang kita, otomatis si anak akan menyayangi kita. Kalau kita peluk mereka, mereka akan balas pelukan kita. Berapa banyak anak-anak ketika kita cium, dia balik mencium kita. Itu menunjukkan si anak merasakan kasih sayang kita. Ada feedback dari perbuatan yang kita lakukan. Itu ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ada lagi si anak itu, dia bisa merasakan siapa di antara orang tuanya yang lebih sayang kepada dia. Ada yang ketika dia jatuh yang dipanggilnya Umi, begitu kan? Itu yang teringat dia. Kenapa? Dia yang merasakan ini orang yang paling apa namanya? Respect dengan mereka. Ada yang enggak Umi? Ada yang Abi katanya. Pokoknya kalau dia jatuh, Abi, bukan Uminya. Kenapa? Karena kalau Uminya langsung dicubit. Matamu kemana? Gitulah kira-kira. Jadi khatibidin rahimanallahu aikum. Itulah anak-anak. Mereka merasakan itu semua. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Sebagaimana kita katakan tadi bahwasanya ini sifatnya umum. Ya. Sifatnya umum. Tidak hanya kepada anak-anak, kepada orang lain juga, tetapi beda perlakuannya. Ya. Beda perlakuannya. Jangan sampai ketika kita melihat anak kecil gemes kita cium. Kemudian kita lihat anak gadis gemes. Diapain? Iya, cium. Anak gampar lah tuh. Penghinaan itu. Taib ikhafiddin. Jadi ada tata cara menunjukkan kasih sayang kita kepada orang lain. Taib, antum nih, antum menyukai seorang gadis. Apa cara antum mengungkapkan antum sayang dengan dia? Enggak pengalaman? Oh. Antum sih, pengalaman enggak? Iya, pura-pura enggak. Pura nanya dia. Apa kira-kira? Apa ungkapan antum lah coba? Kok tertawa? Antum udah pengalaman? Pernah pengalaman? Apa itu? Nikahi. Woi, itu kalau terima. Itu dia kalau terima. Kalau enggak terima baru buatlah. Terima alhamdulillah, enggak terima astagfirullah. Jadi demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, ya. Biasanya refleksnya memberikan perhatian. Ya, memberikan perhatian. Terkadang perhatian-perhatian seperti ini diselipi dengan apa namanya? Dengan bisikan-bisikan iblis. Itu dia. Bisa. Ya, muncul sayang kita dengan seseorang, maka dimasukkan apa namanya? Bisikan-bisikan iblis. Itu dia seolah-olah dia sangat memperhatikan, padahal ada udang di balik batu. Nah, yang seperti ini ikhafiddin rahimanallahu wa iyyakum, sayang seperti ini itu umumnya enggak ikhlas. Beda dengan anak-anak. Kalau anak-anak, apa yang kita harapkan dari mereka? Enggak ada yang kita harapkan dari mereka. Itulah dia ikhafiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mencintai takkan dicintai. Ya, takkan dicintai. Makanya orang yang mencintai orang lain kemudian cintanya berbalas, berarti dia telah mendapatkan satu kebahagiaan di dunia. Kenapa? Cintanya berbalas. Dia tidak hanya bertepuk sebelah tangan. Itu ikhwatiddin. Sama semua. Kita sayang kepada anak-anak, berbalas sayang kita dari anak-anak, nampak dia juga sayang dengan kita. Kita menyayangi anak kita, nampak si anak juga sayang dengan kita. Kita menyayangi istri, istri juga nampak sayang dia kepada kita. Kita menyayangi orang tua, nampak orang tua juga menyayangi kita. Ini satu hal, suatu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ikhwatiddin, kaidahnya mal la yarham la yurham. Yang tidak menyayangi tak akan disayangi. Jadi agar orang sayang dengan kita, maka mulailah dari awal kita dulu yang menyayangi dia. Itu dia. Ya. Kalau kita ingin orang perhatian dengan kita, kitanya dulu untuk perhatian dengan dia. Mulailah dari diri kita, ikhwatifiddin. Ya. Mulai dari diri kita. Jangan kita berharap orang itulah dululah nyayangi saya baru saya bisa nyayangi dia. Jangan berharap seperti itu. Karena kaidahnya man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tak akan disayangi. Demikian untuk yang lain-lainnya ikhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah mengatakan man ahabba ayyuzahziha 'anil nar wa yudkhilal jannah falyatihi maniyatuhu wa huwa yu'min billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang suka dihindari dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, hendaklah dia mati dalam keadaan beriman terhadap Allah hari akhirat. Kemudian apa lagi khafidin? Wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu ayyu'ta ilaihi. Hendaklah dia memperlakukan orang lain, memperlakukan orang lain dengan sikap yang dia suka dia diperlakukan. Misalnya ikhwatiddin, kita senang kalau kita dengan teman, kemudian kalau kita jalan dengan kawan, kita suka ditraktir, ya kan? Maka ikhwatiddin, jangan bawaannya ditraktir terus. Kitalah orang pertama yang seharusnya ya mentraktir teman kita. Kalau kita suka ditraktir, kenapa kita enggak mentraktir terlebih dahulu? Itulah kira-kira. Ya, tetapi ikhlaslah dalam mentraktir kawan. Hari ini ku traktir, diajaknya ke rumah makan yang murah-murah. Dah. Harapannya minggu depan ku ajaklah ke agak mahal sikit, misalnya begitu. Begitu bayar, dia pegang kantong. Alah, begitu enggak keluar-keluar dompetnya. Harapannya apa? Harapannya dia yang mentraktir. Enggak boleh seperti itu. Ya, biarkan dia yang ikhlas mentraktir kita. Kalau dia enggak traktir juga, ya kita lagi traktir. Begitu. Jadi ikhwati fiddin, segala sikap yang kita suka orang menyikapi kita, maka kitalah orang terlebih dahulu menyikapi seperti itu. Kalau kita suka bertemu dengan seseorang, orang tersebut senyum manis dengan kita, ya wajahnya wajah yang manis lah begitu, cerah, maka kita orang yang pertama memperlakukan orang lain seperti itu. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tak akan disayangi. Sampai ada para ulama menyebutkan ikhwatiddin, man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi dirinya sendiri, maka dia tak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa ini? Yaitu kalau orang menyayangi dirinya, maksudnya dia laksanakan perintah Allah, dia jauhi larangan Allah. Karena setiap menjalankan perintah Allah pasti ada manfaatnya. Sebagaimana setiap kita menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah, pasti ada manfaatnya. Kebalikannya, setiap perintah yang tidak kita lakukan dan setiap larangan yang kita lakukan pasti bermudarat terhadap diri kita. Otomatis, kalau kita taat kepada Allah, kita takwa kepada Allah, berarti sama artinya kita sedang menyayangi diri kita sendiri. Syariat ikhwatiddin, Allah turunkan untuk menjaga 6 hal. Untuk menjaga 6 hal. Ini yang disimpulkan oleh para ulama. Pertama, untuk menjaga akal. Oleh karena itu segala perkara yang bisa merusak akal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti khamar, sabu-sabu, itu semua diharamkan. Kenapa? Merusak akal. Ya, merusak akal. Sampai marah pun kalau seandainya sampai tak berakal, itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah minta wasiat, apa kata Rasul? La taghdab faradada miraron. Jangan kalian marah. Dan dia ulang-ulang. Bukan berarti kita enggak boleh marah, ikhwatiddin. Boleh kita marah. Tapi ada porsinya. Ketika kita melihat anak kita enggak salat, silakan marah. Tapi ingat, marahnya harus sesuai dengan porsinya. Ketika kita melihat istri kita tak pakai jilbab, silakan marah. Jangan sengah-sengah aja. Jangan senyum-senyum aja, enggak boleh. Kita marah, kita tunjukkan rasa marah kita. Walaupun tidak harus memukul, kita marah. Demikian ikhwatiddin, marah itu tidak harus ngomel. Marah itu tidak harus mukul. Dengan menunjukkan wajah marah itu sudah cukup. Ya, itu ikhwatiddin. Pukul itu hanya untuk orang-orang yang tidak punya apa namanya, yang bebal. Itu dia. Seharusnya dengan berubahnya rona wajah kita dengan marah, itu sudah cukup untuk menghentikan seseorang. Tetapi karena dia bukan tak memahami, dia cuekin, maka boleh dinaikkan level marah itu dengan cara memukul. Tihafidin, anak kita misalnya, sudah jam sekian tidak sholat, kita tunjukkan wajah marah. Bagi anak-anak yang terbiasa disiplin, dia akan sholat. Tidak perlu merepet. Tidak perlu teriak-teriak. Tidak perlu. Dengan menunjukkan wajah saja sudah tahu. Bapakku marah, emakku marah, sholat-sholat, begitu. Udah. Tapi ada kan jenis anak-anak itu gak seperti itu. Harus bersuara, baru dia bergerak. Udah. Nah, sholat. Baru dia bergerak. Ada yang tidak bisa hanya satu kata. Harus direpetin. Naikkan, berarti naikkan volume marahnya. Kamu nih, begitu. Udah, itu tugas mak-mak lah itu kalau sampai situ. Antum jangan sampai level itu. Mi, sepertinya ini harus merepet ini. Ah, itu tugas Sumi lah, silakan. Nah, begitu Ikhwatiddin. Demikian. Enggak juga. Nah, kan levelnya itu Ikhwatiddin. Jadi, di dalam Islam, marah itu juga ada porsinya. Kalau dia meletakkan di porsi yang tidak tepat, maka jatuh kepada zolim. Jatuh kepada zolim. Itu Ikhwatiddin. Boleh kita marah. Kenapa enggak boleh? Bahkan marah itu terpuji kalau kita letakkan pada porsinya. Dan kalau marah sampai hilang akal, ini tidak ada yang terpuji. Ya? Tidak ada yang terpuji. Demikian Ikhwatiddin, karena akal rusak. Akal, melindungi akal, menjaga harta. Segala perkara yang dapat merusak harta, harta benda kita, maka haram hukumnya. Yang ketiga, menjaga agama. Segala aktivitas, segala ucapan, segala perbuatan yang dapat merusak agama kita, haram. Kemudian kehormatan. Segala perkara yang dapat merusak kehormatan kita, baik kehormatan kita maupun kehormatan orang lain, haram hukumnya. Yang kelima, menjaga apa ya? Menjaga diri, nyawa. Segala perkara yang dapat mengancam nyawa diharamkan dalam Islam. Yang terakhir yaitu menjaga keturunan. Segala perkara yang merusak keturunan, merusak nasab, diharamkan dalam Islam. Tapi kalau kita laksanakan syariat Islam, berarti maslahatnya untuk siapa? Untuk. Oleh karena itu, mereka yang sayang kepada Allah, mereka yang melaksanakan perintah Allah, mereka yang menjauhkan larangan Allah, itu berarti dia sedang menyayangi dirinya sendiri. Karena dia menyayangi dirinya, maka Allah pun akan menyayanginya. Karena ini adalah orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar setiap problem yang dia hadapi. Ikhwatiddin, kita hidup di dunia ini semua problem. Masing-masing orang punya problem. Sebagai mahasiswa ada problem. Mahasiswi lain lagi problemnya. Yang sudah jadi ustaz lain problemnya. Yang masih jomloin dan jomloiat lain problemnya. Yang sudah menikah lain problemnya. Yang sudah tua lain problemnya. Masih anak-anak lain problemnya. Selama dia hidup pasti punya problem. Yang enggak mau ada problem, mati aja. Itu pun masih ada problemnya. Ketemu kan malaikat tukar nangkir. Berproblem lagi. Hanya di surga yang enggak ada problem, Ikhwatiddin. Makanya Allah marah dengan orang yang putus asa hingga akhirnya dia mengakhiri hidupnya bunuh diri. Itu salah besar. Salah besar. Kenapa? Dia menghindar dari problem yang kecil masuk ke problem yang jauh lebih besar. Makanya Allah marah. Ini orang mau lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ikhwatiddin. Man la yarham la yurham. Orang yang bunuh diri enggak sayang dengan dirinya, maka Allah pun tak sayang dengan dia. Allah celupkan dia dalam neraka. Man qatala nafsahu bihadidin fahadiduhu fahadidatuhu. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu nanti di hari kiamat akan menyiksa dia selamanya. Begitu Ikhwatiddin. Enggak disayangi dirinya, Allah enggak akan menyayangi dirinya. Demikian Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sampel manusia yang sangat penyayang, luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Anas bin Malik, "Ma raaitu ahadan arhamu bil iyal min Rasulullah sallam." Rawahul Muslim. Aku tak pernah melihat ada orang, ada manusia yang lebih sayang terhadap keluarganya ketimbang Rasulullah SAW. Aku tak pernah melihat ada orang yang sayangnya luar biasa terhadap keluarganya. Tak ada. Tidak ada yang menandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ikhwatiddin. Ya. Jadi, kalau kita lihat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Rasulullah tidak hanya sayang dengan keluarganya, dengan umatnya, ya. Bahkan dengan seluruh manusia. Sedangkan dengan seluruh manusia yang tidak ada hubungan kerabat, yang tidak ada hubungan rahim, Rasulullah sayang, apatah lagi dengan keluarganya? Apatah lagi dengan istri-istrinya? Apatah lagi dengan anaknya? Apalagi dengan cucu-cucunya? Lebih sayang lagi. Makanya wajar kalau Anas bin Malik mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan arhamu bi iyal min Rasulillah sallam." Aku tak pernah melihat ada seorang yang paling sayang dengan keluarganya seperti Rasulullah. Tak pernah kulihat ada seperti itu. Makanya Rasulullah juga katakan, khairukum khairun li ahli, ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku orang yang terbaik terhadap keluarga ketimbang kalian semuanya. Kita lihat ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang punya akhlak yang sangat luar biasa. Sebagaimana yang kita katakan tadi, tidak hanya sayang kepada keluarganya, tapi beliau juga sayang kepada seluruh umat manusia. Dalam surat Al-Kahfi ayat 6 Allah mengatakan, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa." Allah mengatakan, maka barangkali kamu akan membunuh dirimu karena sedih terhadap orang-orang yang berpaling. Terhadap orang-orang yang berpaling sehingga mereka tak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada keterangan Al-Qur'an. Jadi Rasulullah itu sedih kalau manusia itu ada yang kafir kepada Allah. Kalau kita kan nasihati, enggak mau ya sudah, urusan apa? Begitu. Ada teman kita, ayo kita ngaji. Ah enggak lah, yaudah. Emang gue pikirin, begitu. Bahkan ada ikhwatiddin, bukan ada, sering juga. Kita melihat ada orang berbuat maksiat, itu bukan sayang kita mengajak dia. Tapi yang pertama apa? Bencinya kita kepada dia. Bencinya. Lewat seorang perempuan yang dandanannya menor, dikenal dia sebagai pelacur. Mungkin dalam diri kita masuk jijik sekali lewat orang ini, sampah masyarakat. Tapi tak seperti itu Rasulullah. Makanya kalau para ulama-ulama kita ini khafiddin, melihat para pelaku maksiat itu bukan mereka marah, bukan mereka jijik, bukan mereka jengkel. Apa? Sayang, kasihan. Lah dia. Rasulullah sedih kalau ada manusia tidak beriman kepada Allah. Dia mikir, ya Allah ini kenapa gak mau? Dia gak tahu nanti dia tuh masuk neraka. Dia belum pernah lihat neraka. Aku sudah pernah lihat neraka. Apa kata Rasulullah dalam sebuah ungkapan? Mengapa beliau sedih? Karena beliau katakan, ibaratnya aku itu dengan manusia, ibarat aku itu sedang menghidangkan makanan. Udah, sudah terhidang makanannya enak, aku panggil orang. Ayo makan, ayo makan. Yang makan senang diriku karena dia ikut makan. Yang membuat aku sedih, dia ajak makan, tidak mau makan. Bukan dia ajak ngapa-ngapain, dia ajak makan. Ayo makan mas, makan. Ah, enggak, maaf, enggak mau makan kami. Begitu. Merasa, ya Allah rugi kali orang ini, enggak mau makan. Begitu. Enggak ada makanan tempat lain sekalian di sini. Rasulullah SAW mengajak orang ke surga. Kemudian ada yang enggak mau. Sedih beliau ikhwatiddin. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Al-Qur'an, Al Imran ayat 195, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Karena rahmat Allah engkau bersikap lembut kepada mereka. Walau kunta fazzon, kalau engkau tuh kasar, ghalidzul qalb, keras hatimu, lam faddu min haulik, niscaya mereka akan lari darimu. Makanya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dasarnya itu adalah kasih sayang, ya. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, lamma mata sabi li ihda banatin Nabi sallam fadat aynah, ketika meninggal salah seorang dari cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadat aynah, menangis Rasulullah. Kemudian apa kata Sa'ad? Ya Rasulullah, ma hadza? Sa'ad melihat Rasulullah nangis. Rasulullah, apa ini? Waktu itu Sa'ad menganggap ini gak menunjukkan orang yang sabar. Begitulah kira-kira. Kenapa kita laki-laki menangis? Kalau perempuan nangis ya wajarlah, mereka itu perempuan. Kita laki-laki jangan menangis. Seolah Sa'ad itu mengingkari air mata yang bercucuran keluar dari mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Rasulullah? Hadza rahmatun. Ini merupakan air mata kasih sayang. Ja'alahallahu fi qulubi ibadihi, yang Allah jadikan pada hamba-hambanya. Wa innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Allah hanya sayang kepada hamba-hambanya yang penyayang. Itu khafiddin. Al-jaza mal jinsil amal. Barang siapa yang ingin disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sayangi dirinya, sayangi familinya, dan sayangi juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Sayang kita itu bukan berarti memperturutkan apa yang diinginkan, ikhwatiddin. Itu keliru. Kita sayang dengan anak kita. Pak, anak kita masih 5 tahun. Pak, minta duit berapa? 50 ribu aja, Pak. Tuh, kalau kita katakan, oh sayang kita, iya nak. 50 ribu aja nak, gak kurang kan nak? Udah satu lagi lah pak, jadi cepek. Ini salah dalam menyayangi. Itu menjerumuskan namanya. Makanya ikhafiddin, ketika kita menyayangi, kita tahu porsinya. Bahwasanya begini yang dikatakan menyayangi. Ya, berapa banyak orang tua itu, apa ya, tak tega membangunkan anaknya pagi-pagi untuk sholat subuh. Kasihan, masih dingin. Kasihan nanti dia kedinginan. Kasihan masih ngantuk. Ini bukan kasih sayang, ikhwatiddin. Ini menjerumuskan anak. Menjerumuskan anak. Tetapi kalau mau sekolah, Masya Allah. Nah, jam 7. Jam berapa kau masuk? Jam 7.30. Cepat kau bangkit. Kutendang kau nanti. Nah. Tapi kalau mau sekolah luar biasa ikhwatiddin. Tapi untuk sholat tidak. Ini salah, sangat keliru. Ya, ini enggak menyayangi anak namanya. Ini sama artinya dia sedang menjerumuskan anak-anak dia. Dia biarkan, dia paksa anaknya untuk mengetahui ilmu dunia, tapi dia lupa yang terpenting dari itu adalah dia mengetahui Rabb-nya, dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan bahwasanya ya'lamuna dhahiral, mereka mengetahui ya'lamuna dhahiral minal hayatid dunya wa hum fil akhiratihumul ghafilun. Mereka mahir dengan urusan dunia tetapi urusan akhirat mereka lalai. Banyak kaum muslimin ikhafiddin, kalau dunia Masya Allah S1 kurang, naik S2 kurang, naik S3 kurang juga, jadi profesor, naik lagi profesor kuadrat, profesor triple, apalah macam-macam. Entah apa-apa lagi lah. Tetapi gak tahu bagaimana cara berwudu. Kan sayang sekali ikhwatiddin. Gak tahu bagaimana cara sholat yang baik. Seharusnya kan ini kita sudah pinter. Sudah jelas ketika SD, ini sudah ketahu seharusnya. Tapi udah pernah kok belajar mencukupkan. Ikhwatiddin, belajar di S1. Memangnya ketika kita belajar di S1, itu tidak ada semuanya pelajaran di SMP. Semua ada di SMP, tapi dikembangkan, pengembangan. Kan itu dia, pengembangan semua. Apa yang dipelajari di SMA, sudah dipelajari di waktu SMP. Apa yang dipelajari di SMU, sudah dipelajari di SMP, tapi sebahagian pengembangannya ada pada di SMU. Kemudian dikembangkan lagi. Tapi kenapa kita ketika belajar wudu tidak ada minat? Sering saya ikhwati fiddin masuk di sebuah instansi perkantoran, hanya pelajaran dasar-dasar, seolah-olah sesuatu yang seperti tidak pernah didengar. Tidak pernah dengar, oh gitu Ustaz ya, oh Masya Allah, kelas TK masih. Padahal Masya Allah kan jabatan sekian. Sampai talak 3 kali itu pun tidak tahu. Talak laki-laki hanya 3 kali jatah pun tak tahu. Masya Allah. Kan bodoh sekali ikhafidin kaum muslimin. Makanya ya kita harus sayangi mereka. Harus dikasih tahu. Supaya jangan berlarut-larut dia dalam kebodohan. Ikhafidin rahimnallahu ayyakum. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fil ard, man fis sama. Sayangi yang di langit, yang di bumi, kalian akan disayangi oleh yang di langit. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini dapat kita ambil satu kaidah, yaitu al jaza ma'al jinsil amal. Bahwasanya ganjaran itu sesuai dengan amalan yang dilakukan. Antaranya man lam yarham la yurham. Yang tidak menyayangi dia tak layak untuk disayangi. Bukan hanya Allah tak menyayangi dia, orang lain pun tak akan menyayangi dia. Orang lain pun tak akan menyayangi dia. Kenapa? Karena dia tak layak untuk disayangi. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat beberapa ayat yang terkait dengan ini. Seperti lilladzina ahsanul husna. Sesungguhnya orang yang berbuat baik akan dibalas kebaikan, bahkan waziyadah, ada tambahan. Jadi bagi Allah ikhwati fiddin, kalau kita berbuat baik, Allah akan balas kebaikan kita dan dilipat gandakan. Itulah dia. Beda halnya kalau keburukan. Allah akan membalas keburukan kita dengan setimpal. Tidak ada ditambah, enggak ada. Tapi kebaikan Allah selalu lipat gandakan. Dari mulai 10 kali lipat sampai ke 700 kali lipat sampai berlipat ganda yang tidak ada batasannya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Maha berkuasa untuk melipat gandakan apapun itu perbuatan baik. Ini tandanya Allah sayang dengan kita. Bayangkan ikhafiddin, kalau kita berbuat buruk, maka Allah akan balas sesuai dengan keburukan kita. Tetapi kalau kita berbuat baik, Allah akan balas dengan berlipat ganda. Coba. Ini kan menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Supaya apa? Supaya kita senantiasa berbuat baik. Ketika kita berbuat baik, ketika kita berbuat ma'ruf, ketika kita melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, itu artinya kita sedang menyayangi diri kita. Makanya kalau kita sudah menyayangi diri kita dengan mentaati Allah, Allah juga akan menyayangi kita. Itulah ikhwatiddin. Hal jaza ul ihsan ila al ihsan, kata Allah dalam surat Rahman. Bukankah kebaikan itu tidak ada ganjarannya selain kebaikan juga? Kemudian Allah juga firman, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, liyajziyal ladzina asaa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna." Bahwasanya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah membalas keburukan dengan keburukan, dan Allah juga membalas kebaikan dengan kebaikan. Kemudian itu kebaikan, demikian juga keburukan sama, ya. Allah menyebutkan jaza sayi'ah sayi'atum mithluha. Balasan yang buruk, keburukan yang sama, tak ada berlebih. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, man naffasa an kurbatin, man naffasa min akhihi an kurbatin min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah. Barang siapa yang membantu temannya seorang muslim dari satu kesusahan, maka Allah akan lepaskan dia dari kesusahan hari akhirat. Kita ketahui ikhafiddin, kalau kesusahan dunia itu tak seperti kesusahan akhirat. Beliau juga mengatakan, Man yassara mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang membantu orang kesulitan, maka Allah akan bantu kesulitan dia di dunia dan akhirat. Bayangkan, padahal kita hanya membantu kesulitan orang yang di dunia, tapi sebagai ganjarannya Allah berikan kita kemudahan di dunia dan plus akhirat. Luar biasa ya Khofiddin. Man sataral mu'minan satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang merahasiakan aib seorang mukmin, Allah akan rahasiakan aib dia di dunia dan di akhirat. Luar biasa ya Khofiddin. Ya. Di dunia dan akhirat. Kita ketahui tidak adalah seorang pun di antara kita yang enggak ada aib. Pasti ada aib. Mana ada yang enggak ada aib? Selama kita itu manusia pasti ada aib. Selama kita manusia pasti ada dosa. Selama kita manusia ikhwatiddin pasti ada kesalahan. Makanya jangan hanya melihat kesalahan orang lain. Kalau kita hitung-hitung sesuai dengan pengetahuan kita. Ini saya tanya ya, tolong jawab. Kalau kita hitung-hitung sesuai dengan pengetahuan kita, mana lebih banyak kita ketahui? Kesalahan orang apa kesalahan kita? Hah? Enggak ada yang jawab. Coba ini ya. Kita kan mengetahui kesalahan kita. Kita juga mengetahui kesalahan orang. Kalau kita kasih poin setiap satu kesalahan orang, kita buat tabel tuh, kesalahan kita dengan kesalahan orang. Udah. Kalau kita nomorin kesalahan kita dengan kesalahan orang lain, si A misalnya, kesalahan saya dan kesalahan si A. Sesuai dengan yang kita ketahui, mana lebih banyak kita mengetahui, kesalahan kita atau kesalahan orang, si A? Hah? Orang apa kita? Ada orang, ada kita. Apa ada khilafiyah di sini? Atau perasaannya, kalau saya Ustaz, rasanya gak ada salah. Gitu. Pede kali loh kata-kata itu. Ya. Khofiddin, kita tahu diri kita tuh banyak salahnya. Coba perhatikan. Hanya bedanya kalau kita salah, ini kan uzur. Kalau orang lain salah, enggak bisa. Enggak ada itu. Mana bisa? Enak-enak aja dia. Kalau awak, uzur terus uzur. Ya kan kita banyak alasan. Itulah Khofiddin. Makanya Allah katakan wa kanal insanu aktsaru sya'in jadala. Manusia itu banyak alasan. Ada saja alasannya. Walaupun sudah jelas-jelas salah, ada alasannya. Itu dia. Kata Ustaz tadi itu apalagi perempuan katanya kan. Kalau perempuan apa katanya? Pendek akalnya, panjang lisannya, pendek akalnya. Saya enggak tega bilang begitu Ikhwatiddin. Walaupun betul juga sih. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi itulah dia. Kalau kita mau jujur, satu hari ini berapa kesalahan saya, berapa kesalahan si B? Saya yakin kita lebih banyak mengetahui kesalahan kita ketimbang kesalahan si B. Antum cari teman siapa misalnya yang antum dekat. Dah. Buat nama antum di atas satu tabel, buat nama dia. Hari ini, hari Sabtu ini. Catat kesalahan antum, catat kesalahan dia. Saya yakin Ikhwatiddin, dengan jujur pasti lebih banyak nomor-nomor kesalahan kita. Kenapa? Kita yang tahu diri kita. Kita kan enggak selamanya dengan dia. Iya kan? Kita enggak selamanya dengan dia. Kita juga enggak tahu hatinya, tapi kan kita. Ada yang kadang-kadang kita mau berbaik padahal modus. Iya kan? Kita mau ngisi apa namanya? Menyebarkan pamflet untuk daurah akbar. Ukhti, ini ada daurah, datang ya. Kan bagus tuh. Tapi dalam hati kita kan tahu. Catat tuh, salah. Begitu, tapi jujur. Sebenarnya modus ini, modus. Nanti ukhti lewat dari pintu mana? Tanya-tanya pintu. Itu Ikhwatiddin. Coba, kalau kita jujur, pasti lebih banyak kesalahan kita yang kita ketahui ketimbang orang lain. Lantas, kenapa kita buka kesalahan orang? Orang kita juga masih, kita sendiri masih mengetahui kita. Terlalu banyak kesalahan kita. Ya, hanya saja orang lain tidak tahu. Itulah dia Ikhwatiddin. Rahimani Allah wa iyyakum. Makanya para salafus saleh terdahulu, kalau melihat orang itu, tidak mau mereka meremehkan. Kenapa? Dia tahu. Dia itu lebih banyak salahnya dibandingkan mereka. Itulah dia. Gak berani mereka meremehkan orang lain. Kalau sekarang, Masya Allah, teman yang sudah ngaji, apalagi teman sejawat, ustadznya pun habis dibuatnya, ustadznya pun habis. Itulah ikhafiddin rahimah. Ustadz itu ngeri kali, misalnya begitu kan. Kalau dia enggak ngeri. Jadi begitulah ikhatifiddin rahimahnya Allah wa iyyakum. Man sataral musliman satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang merahasiakan aib seorang muslim, maka Allah akan rahasiakan aibnya di dunia dan akhirat. Al jaza mal jinsil amal. Banjaran sesuai dengan amalan yang pernah dia lakukan. Sama seperti man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Demikianlah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, yang intinya bahwasanya sayangilah orang-orang yang ada di sekitar kita, sayangilah diri kita sendiri dengan cara bertakwa kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, berupaya menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itulah sebagai implementasi sayangnya kita dengan diri kita. Dan dengan demikian Allah akan sayangi diri kita. Demikianlah ikhwatiddin, aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sal muslimin innahu wal ghafur rahim. Silakan jika ada yang bertanya, boleh juga melalui WA 0895611327778. Silakan. Yang pakai tulis juga langsung boleh, silakan. 0895611327778. Ini pertanyaan ini. Ya, cik kali. Hanya dua baris. Apa dalil larangan dakwah dengan direkam? Apa dalil larangan dakwah dengan direkam? Loh. Apa dalil? Enggak ada larangannya, siapa yang larang? Apa dalil larangan dakwah dengan direkam? Enggak ada yang larang, ikhwatiddin. Ya. Enggak ada yang melarang. Boleh dakwah itu direkam, boleh di live streaming, semakin besar manfaatnya terhadap kaum muslimin maka semakin bagus. Kecuali kalau ustadznya tidak ridho. Itu kan hak dia. Ya. Mungkin ustadznya tahu tentang diri dia. Aduh, janganlah nanti kajian saya nanti banyak salahnya. Udahlah, kalau orang-orang yang di tempatan saja mereka bisa bertemu dengan saya, tapi kalau seandainya sampai ke Papua sana saya salah, gimana saya memperbaikinya? Seperti itu. Atau aduh, janganlah nanti saya terkenal, susah nanti kalau terkenal. Misalnya. Jadi banyak ikhwatiddin, ya. Jadi tidak ada larangan dalil untuk merekam kajian ataupun untuk live streaming. Tidak ada larangannya. Karena itu masalah dunia. Insyaallah ya, banyak sekali. Jam berapa tadi? Jam 4.06. Berarti di bawah jam 4.06 saya enggak baca. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Saya harap baik-baik saja. Saya ingin bertanya, pencipta jin dan manusia, alasan tidak disebutkan makhluk lain karena makhluk lain manusia dan jin sudah taat kepada Allah. Saya pernah mendengar hadis membunuh cecak dan cecak membantu meniup api agar api tetap menyala membakar, dan larang membunuh katak karena katak membantu menolong api. Apakah mereka punya kehendak? Mohon pencerahannya. Wallahu khalaqahum ma ya'lamun. Ya, wa ma ya'malun. Allah yang menciptakan mereka dan apa yang mereka lakukan. Itu dia ikhwatiddin. Jadi seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan tikus, kemudian diperintahkan bagi kita muslim untuk membunuh tikus. Allah menciptakan ular, diperintahkan oleh Allah agar membunuh ular. Allah menciptakan iblis, sementara kita diperintahkan untuk menjauhkan iblis. Kenapa gak dimatikannya tuh iblis? Biar selesai urusan kita. Iblis, mati kau, sudah selesai. Kan habis masalah dunia. Ya. Ikhwatiddin, itulah daya nalar kita. Kita gak tahu apa hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak ciptakan ini semua batil, pasti ada hikmahnya. Kalau kita mampu menalar apa hikmahnya, memahami apa hikmahnya, sudah. Kita hanya meyakini ini pasti ada hikmahnya. Itu aja sudah. Ya. Enggak akan mungkin Allah menciptakan sesuatu yang sifatnya batil, tidak ada fungsinya. Allah yang ciptakan tikus, kok disuruh membunuh tikus? Demikian ikhwatiddin. Saya berikan contoh. Allah mengatakan, "Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." Allah itu tidak malu memberikan permisalan seperti nyamuk dan di atasnya. Nyamuk ikhwatiddin. Nyamuk diciptakan Allah, membuat kita enggak bisa tidur. Iya kan? Mencuri darah kita. Padahal pada seekor nyamuk itu banyak hikmahnya. Supaya kita bersyukur kepada Allah. Bayangkan, nyamuk hanya untuk mendapatkan sepersekian tetes darah. Enggak satu tetes itu. Mungkin hanya sepersepuluh atau seperdua puluh tetes darah. Dia rela menyabung nyawanya. Kita Allah beri kemudahan. Kita mencari rezeki tidak harus pakai menyabung nyawa. Bahkan enggak dibolehkan kita menyabung nyawa untuk mendapatkan rezeki. Itu kan sebagai kasih sayang kita kepada Allah. Kita dapat jutaan tanpa menyabung nyawa. Bersyukurlah kita. Allah ciptakan kita sebagai manusia. Begitupun nyamuk yang diciptakan. Banyak sekali faedahnya untuk manusia. Apa itu? Maka dibangunkanlah pabrik-pabrik anti nyamuk. Berapa ribu pekerja itu? Dari mulai Baygon, Pape, Raid, Hit. Berapa banyak yang Habibin? Jadi yang lebih mahal banyak. Jadi demikian. Berapa ribu coba manusia makan gara-gara nyamuk. Dia bisa menghidupi keluarganya gara-gara nyamuk. Bahkan bisa menghidupi bisa untuk yang lain gara-gara nyamuk. Itu masih nyamuk, belum yang lain. Itulah dia. Itu diantara hikmahnya. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Dewan Fatwa Al-Irsyad diketuai oleh Ustaz Firanda? Apakah termasuk hizbiyah? Ikhwatiddin, yang namanya berkelompok, maka Allah juga punya kelompok. Apa kata Allah? Hizballahi humul muflihun. Ketahuilah, kelompok Allah, hizbunya Allah, dialah mereka orang-orang yang sukses. Organisasi, kemudian, kenapa? Habis. Cek. Organisasi, yayasan, apa lagi? Badan sekolah, itu semua kelompok. Bahkan orang-orang mukmin juga punya kelompok. Orang-orang mukmin yang kelompok, orang mukmin yang dimasukkan ke dalam surga juga dia kan dikatakan kelompok, itu firqah. Tapi firqatun najiyah. Yang tidak dibolehkan dalam berkelompok adalah fanatisme. Itu yang enggak dibolehkan. Walaupun ikhwatiddin biasanya dengan berkelompok-kelompok seperti ormas segala macam, ini awalnya bisa tak fanatisme, tapi lama-kelamaan mereka bisa menjurus kepada fanatisme. Namun perlu antum ketahui, Ustadz Firanda sudah keluar dari Al-Irsyad. Perlu antum ketahui. Ya, memang awal-awal ketika masuk ada nasihat. Kenapa? Namanya walaupun enggak dalam-dalam kali ilmunya, tapi kan pengalaman ada. Itu dia. Dan beliau sudah keluar. Ya, jadi Dewan Fatwa itu tidak lagi di bawah Al-Irsyad. Antum lihat daurah kemarin yang terakhir, apa judulnya? Judulnya apa kemarin di Istiqlal? Hah? Ada judulnya enggak? Ada enggak di situ logo Al-Irsyad? Enggak ada kan? Itu dia. Itu salah satu tandanya. Ustadz, mengapa kajian salaf banyak dibilang sesat? Kok kajian salaf? Rasulullah aja dibilang sesat kok. Rasulullah dibilang tukang sihir, Rasulullah dibilang dukun, Rasulullah dibilang lata syair, bahkan Rasulullah dikatakan majnun. Ya, dikatakan gila. Bayangkan, sesat masih mendingan ketimbang gila. Ya kan? Kalau gila itu kan sudah enggak tahu-tahu lagi dia. Ya. Jadi biasa yang namanya tuduhan-tuduhan itu tuh biasa. Sejak dahulu yang namanya orang yang berdakwah tetap akan ada tuduhan. Tetapi bukan berarti setiap orang berdakwah ada tuduhan berarti dia benar. Ingat, sama seperti Khofiddin. Para ulama kita mengatakan bahwasanya Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilih, kalau kamu mentaati kebanyakan orang mereka akan menjerumuskan kamu dari jalan Allah. Mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang sedikit itu yang banyak, yang benar itu sedikit, ya kan? Yang tidak benar tuh banyak. Tep, bukan berarti wah, kita kelompoknya cuma sedikit ini anggota kita. 5 orang. Berarti kita benar ini. Enggak begitu juga Ikhwanuddin. Ya. Enggak begitu caranya. Jadi di antara ciri-ciri, tapi bukan berarti setiap yang benar itu sedikit. Juga keliru. Makanya kalau yang namanya tuduhan itu biasa. Biasa tuduhan. Sebagaimana pengakuan sama biasa. Semua juga orang mengaku. Semua orang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Setiap orang bisa mengaku salafi. Karena itu bukan organisasi dan juga bukan sebuah ormas. Tapi bisa gak setiap orang mengaku saya Muhammadiyah? Bisa. Kalau antum mengatakan saya Muhammadiyah, mana kartu anggota? Kalau antum mengatakan saya salafi, ada yang mengatakan mana kartu anggota? Tidak ada. Setiap orang berhak mengatakan dirinya salafi. Gak bisa kita salafi, mana buktinya? Buktinya itu dari amalan kita, akidah kita. Itu ikhwatiddin. Jadi ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, dalam tuduhan-tuduhan juga seperti itu. Orang bisa mengaku di atas yang benar, ya bisa saja, namanya juga pengakuan. Tapi apa kata sebuah syair? Semua orang mengaku mencintai Layla, tapi Layla tidak mengakui kecintaan mereka. Semua orang mengatakan, "Ih, saya cinta dengan Layla, saya cinta dengan Layla." Tapi Layla kan tidak mengakui kecintaan mereka. Itu dia. Kalau sekedar ngomong saja bisa. Bagaimana jika kita masbuk sholat? Apakah baca Al-Fatihah lagi Ustaz? Dan bagaimana posisi tangan? Apa itu? Anak siapa itu? Perlu dicium gak itu? Ya, orang tuanya tolong diperbaiki, diamankan anaknya. Nanti jatuh loh. Bagaimana jika kita masbuk sholat? Jar. Apa kita baca? Ikhwatiddin, perhatikan. Ini masalah ada khilafiyah sejak dulu. Ada 3 madhab di sini. Madhab Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kita sholat jahar, masuk sholat jahar, tak usah baca, cukup menyimak. Dasarnya yaitu wa idza quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, dengar, simak agar kalian dirahmati oleh Allah. Itu mazhab Imam Ahmad. Masuk cukup dengar. Kecuali kalau sir, kalau sir baca. Mazhab Imam Syafi'i, termasuk Imam Bukhari, termasuk juga Imam Baihaqi menyatakan bahwasanya dia ketika masuk salat dengar, sama seperti Imam Ahmad, kecuali Al-Fatihah. Karena Rasulullah katakan la salata illa bi fatihatil kitab, tidak sah salat kecuali dengan baca Al-Fatihah. Dalam lafaz lain, la salata illa bi ummil kitab, tidak sah salat kecuali dengan ibunya kitab, yaitu Al-Fatihah. Itu dia. Jadi setelah Al-Fatihah dibaca, mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh imam. Makanya ikhwatiddin, madhab ini begitu masuk salat tidak lagi baca doa iftitah. Enggak boleh. Dia hanya mengecualikan bacaan Al-Fatihah saja. Hanya Al-Fatihah saja. Kenapa? Itu rukun. Selebihnya sama seperti Imam Ahmad, harus dimendengar. Mendengar bacaan Al-Qur'an si imam. Yang ketiga, mazhab Imam Abi Hanifah. Mazhab Imam Abi Hanifah tak baca sama sekali, baik jahar maupun sir. Dasarnya yaitu qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Itulah dasarnya. Ya, itu ikhwatiddin. Yang rajih Allahu a'lam bishawab yaitu madhabnya Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Karena dia bisa mengamalkan seluruh dalil-dalil. Ustadz, tadi saya sholat tahajud, tahiyat masjid. Kemudian pundak saya ditepuk untuk sholat asar berjamaah. Bagaimana sikap saya? Ya kalau antum mau silakan, boleh. Walaupun tidak ada, tidak, walaupun berbeda niat. Boleh seorang itu berimam ataupun bermakmum dengan imam yang berbeda niat, asalkan kaifiat sholatnya sama. Udah, asalkan kaifiat sholat sama. Contohnya apa ya Khofiddin? Seperti Mu'adz bin Jabal dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Mu'adz bin Jabal sholat bersama Rasulullah, dia pulang ke kaumnya, dia melaksanakan sholat sunnah, sementara kaumnya melaksanakan sholat wajib. Demikian juga ketika ada seorang sahabat masuk ke masjid yang terlambat, Rasulullah katakan, sementara yang lain sudah selesai, Rasulullah katakan, man tasaddaqalahu, siapa yang mau bersedekah? Yang mereka sudah sholat wajib, yang ini masbuk, terlambat. Maka sahabat tadi berjamaah dengan sahabat yang terlambat. Sahabat tadi niatnya sunnah, yang terlambat niatnya wajib, boleh. Jadi asalkan kaifiatnya sama, maka dibolehkan. Tetapi kalau antum masuk pada waktu zuhur, imamnya sholat jenazah, antum gak boleh ikut sholat zuhur. Kenapa? Berbeda kaifiat. Itu dia. Jadi niat boleh, tapi kaifiat gak boleh. Ya, tinggal kalau dia dua rakaat, tambah dua rakaat lagi. Assalamualaikum, Ustaz. Apa boleh menikah dengan akhwat yang lebih tua? Boleh kali. Banyak sekarang, siapa yang mau? Banyak. Ayo, tunjuk tangan, siapa yang mau? Atau kalau antum malu, japri saya ya. Kita banyak membutuhkan ikhwan-ikhwan yang menyelamatkan akhwat-akhwat dah tua ini. Ya, serius ya. Demikian, dari mulai yang 39, 36, yuk, tunjuk tangan, sekarang kita proses. Boleh, Khofiddin, ya. Boleh sekali, tidak masalah. Ini siapa pula yang nelpon kemari? Hei. Taib, Khofiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Jadi boleh, enggak ada masalah. Ya. Enggak ada masalah. Namun saran saya sebaiknya ya gimana sebaiknya ini. Laki-lakilah yang lebih tua. Tua 5 tahun, tua 10 tahun, begitu. Tua 7 tahun. Kenapa? Supaya dia bisa memimpin. Nanti akhwatnya 40 tahun, antum 20 tahun. Akhirnya antum jadi prajurit, istri jadi komandan. Bang, siap gerak. Ketika diajarkan istrinya, maaf bang ya, abang itu masih 20 tahun, aku lebih banyak makan asam, garam, dan rendang. Banyak pengalamannya. Demikian. Jadi, walaupun tidak mesti yang lebih tua itu akan bisa memimpin. Belum tentu juga ada ikhwatiddin tua-tua. Tuanya aja yang ada. Anggar tua dia. Tuanya aja yang ada. Tapi pengalamannya tidak, ilmunya tidak ada. Jadi maksudnya ikhwatiddin di sini, secara umum yang suamilah lebih tua. Secara umum. Tetapi kalau memang dia bisa memimpin dengan akhwat yang lebih tua, silakan. Dia usia 25. Istri pertama 40 tahun. Istri kedua 35 tahun. Istri keempat, berapa lagi gitu. Dia bisa memimpin. Udah aman. Aman, gak ada masalah. Itu dia. Jadi dia harus bisa memimpin. Yang penting dia bisa memimpin. Ustadz, hukum orang tua yang memberi anaknya kepada orang lain karena alasan ekonomi. Khofiddin, kalau diberi untuk diasuh tak masalah. Tetapi tetap binnya bin ayah kandungnya. Tak boleh diputus. Tak boleh diputus hubungan silaturahmi antara dia dan ayah kandungnya. Silakan, kasihkan saja, gak masalah. Karena yang namanya tali rahim, dikasih gak dikasih tetap gak bisa diputus. Dikasih itu kan hanya sekedar apa? Pindah tempat. Namun apakah bisa diputus rahimnya? Gak bisa. Jadi pak, kalau bapak sudah kasih ini, Bapak jangan temu-temu lagi anak bapak ya. Oh, enggak bisa, itu haram. Ya, itu haram hukumnya. Karena memutus tali silaturahmi. Binnya bin ayah angkatnya. Oh, ini lebih haram lagi. Min afrar firo, dusta yang paling besar dosanya yaitu ayyad da'iya rajulu rajulan ghairu abihi wa huwa ya'lamu. Seorang mengakui, mengatakan dia adalah ayahku padahal dia tahu itu bukan ayahnya. Bahkan dikatakan kufur dalam sebuah hadis. Jadi enggak dibolehkan. Saya mau tanya, apakah saya salah kalau mengasih anak saya kepada kakak saya sendiri? Karena saya sudah janji kalau saya hamil anak keempat saya akan berikan. Ini sama seperti tadi. Enggak masalah, silahkan. Ya, silahkan. Tapi binnya tetap ayah kandungnya, boleh silaturahmi ada dengan si anak. Anak juga tahu itu adalah ibu kandungnya, silahkan. Ya, dan diajarkan anak bahwasanya itu adalah ibu kandungnya, harus berbakti kepada dia. Ini adalah bibinya. Dan ingat, anak si bibi, kalau anak si anak yang diberikan laki-laki, anak si bibi yang mengasuh ini sepupu. Berarti sepupu bukan mahram. Ngerti ya maksudnya? Misalnya nih, si A memberikan anaknya kepada adiknya si B. Anaknya laki-laki. Kalau si B punya anak perempuan, mereka tidak mahram. Bayangkan bagaimana caranya di satu rumah itu ada yang enggak mahram. Kalau bibinya mahram, tapi kalau sepupunya tidak mahram. Ini juga harus diperhatikan. Ustadz Afwan, ana bertanya dari topik, bagaimana hukumnya seorang anak laki-laki menikah tanpa restu orang tua? Khofiddin, anak laki-laki tak pakai wali. Jadi dia pergi merantau. Tiba-tiba pulang-pulang ke Medan sudah bawa anak 3. Istri 2. Sah enggak? Ya sah, enggak ada masalah kalau laki-laki, Khofiddin. Ya. Enggak ada masalah. Hanya saja, ya, secara hukum sah, hanya saja apapun ceritanya orang tua kita tetap orang tua. Kita minta doa restu supaya berkah. Karena pernikahan itu bukan hanya kita dengan dia, tapi menyatunya dua keluarga. Jangan sampai kita menikah dengan istri kita musuhan dengan emak kita. Gak boleh seperti itu. Kita yang sudah tahu seperti itu harus bersikap baik. Gimana caranya agar emak kita dan istri kita bisa bagus? Kita yang berupaya bagaimana? Si istri pun harus tahu diri. Ini suaminya, kalau bahasa kasar, lakinya itu, kira-kira, ya, suaminya itu anak si ibu. Itu suami dia. Yang kata Rasulullah, unzuri aina anti fihi, perhatikan di mana posisi kamu dengan dia. Fa innahu jannatuki wa naruki, dia itu adalah surgamu dan nerakamu. Dia itu anak si ibu. Laki-laki beda dengan perempuan. Perempuan kalau sudah menikah, maka surga dan nerakanya pindah ke suami. Tapi kalau anak laki-laki tidak, ikhwatiddin, mereka tetap punya tanggung jawab terhadap ibunya dan ayahnya. Ikhwatiddin. Jadi kita harus tahu. Terutama para istri harus tahu tentang masalah ini. Assalamualaikum Ustaz. Sampai umur berapa anak-anak boleh dicium? Kalau anak kita sampai umur berapapun tak masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Fatimah. Itu sudah menikah, sudah punya anak. Dalam sebuah hadis, Rasulullah itu kalau kedatangan Fatimah, beliau bangkit, beliau sambut Fatimah, beliau cium Fatimah, beliau pegang tangannya dan didudukkan di tempat duduknya. Demikian juga ayahnya, yaitu Rasulullah. Kalau datang ke rumah Fatimah, Fatimah bangkit, menyambutnya, dipegang tangannya, dicium Rasulullah, kemudian didudukkan tempat dia duduk. Jadi boleh, asalkan anak sendiri. Tuh. Kalau anak orang jangan, masih kecil bisa dicium, sudah gadis. Ih, bapak kepinginlah mencium kamu seperti dulu kecil. Modus. Gak boleh. Jadi anak boleh cium, silakan sampai kapanpun. Udah besar juga boleh. Udah jenggotan begini cium. Saya masih dicium bibi saya, kalau ketemu. Itu dia. Ya jangan geli. Ustadz, di kampung saya jarak dari rumah ke masjid 1 kilo, kendaraan tidak ada. Apakah saya masih wajib sholat berjamaah? Upayakan. Kalau memang tak bisa, ya sudah, upayakan buat di situ entah musholah, entah apalah yang bisa apa namanya dibuat salat berjamaah. Namun upayakanlah datang. Kan jauh, sekarang enggak hanya jalan kaki, ada sepeda motor. Naik sepeda motor 1 kilo berapa lama? 6 jam setengah gitu. Berapa lama? 10 menit bisa sampai kan? Bisa, kan ada sepeda motor. Alhamdulillah. Walaupun sekarang mikrofon bisa mencapai 2 kilometer, tapi sekaligus Allah berikan fasilitas, kita bisa naik kendaraan. Hampir semua kita punya kendaraan kan? Hampir semua. Enggak ada sepeda motor ya motor. Sepeda. Naik sepeda 1 kilo berapa lama? Kan enggak lama. Ya sudah. Jadi jangan pakai alasan. Banyak kali ceritanya. Cari alasan supaya enggak sholat. Terkait zikir setelah sholat, jam berapa sekarang? Ya. Yang kertas dulu ya. Wih. Ustadz, ada seorang anak yang sering dimarahi di depan orang. Sampai saat ini dia terus teringat dan berpikir kalau ayahnya tidak sayang pada dirinya. Inilah ikhafidin permasalahannya. Jadi jangan dikira anak itu tidak mengingat apa yang kita lakukan. Saya aja masih mengingat ketika saya dipukul mak saya. Saya masih mengingat ketika saya masih kecil SMP waktu itu, sholat di depan. Di depan, karena merasa sudah gede, ditarik ke belakang oleh bapak-bapak. Syukurnya rasanya dongkol masih terasa sekarang. Syukurnya bapak itu gak ingat saya. Saya gak teringat mana itu bapaknya. Teringat. Saya itu masih ingat waktu kecil suka main bebek-bebek. Bebek kecil saya benam-benam sampai mati. Masih ingat saya. Itu Khofiddin. Jadi jangan dikira anak-anak itu gak mengingat. Mengingat. Ya, dimarah di depan orang lain. Jangan kira. Buktinya mereka itu punya siasat Khofiddin. Kalau antum punya tamu, gak ada tamu dia. Pak, 1000. Ada tamu, 5000 dia bilang. Pak, 5000 pak. Ada tamu, kita gak mungkin ngasih. Kita cubit. Berteriak, wah, begitu. Kenapa? Ada tamu. Kita pun takut. Udah. Begitu. Itu siasat mereka, jangan dikira enggak. Kalau dia minta, kita gak ngasih. Dia nangis, guling-guling. Itu berikutnya akan dijadikan senjata. Itu anak-anak bukan dikira mereka blow on semua. Pintar-pintar mereka, kita yang mulai blow on. Mereka itu cerdas si Khofiddin. Mereka dia punya insting. Makanya hati-hati dengan anak-anak. Jadi jangan dikira kalau antum misalnya kentut depan anak-anak gitu kan, kita ketawa-ketawa. Ingat ya, bapak tuh kentut ya. Begitu. Ingat. Ustadz, apa hukum menjadi anggota KPU dan KPPS? Alah, cari yang lain aja lu. Bismillah, afan Ustaz, sampai manakah bacaan tahiyatul awal? Sampai habis, sama seperti tahiyat akhir. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Siapa Salat. Juga sekaligus dengan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarril fitnat masih dajjal. Ustaz, selain susu unta, apa benar air kencing unta juga boleh diminum dan manfaatnya? Iya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW kedatangan dua orang yang sedang sakit demam. Lantas Rasulullah menyuruh mereka untuk ke tempat ternaknya unta Rasulullah, kemudian disuruh minum air kencing unta. Tapi air kencing unta yang bagaimana? Allahu a'lam. Coba itu anak-anak itu bisa jatuh. Itu tolong anak siapa itu? Ya. Tapi ada yang menyebutkan unta yang masih perawan. Gitu, macam-macam. Tapi itulah boleh. Minum air kencing unta. Kemudian setelah sembuh ini, orang ini sakit, malah mereka membunuh pengembala Rasulullah, untanya malah dicuri. Itu Khofiddin. Tapi intinya adalah Rasulullah menyuruh mereka minum air kencing unta. Boleh. Ya, boleh. Makanya semua yang muncul, timbul dari hewan yang halal dimakan itu tidak najis. Gimana? Apa hukum makan tai kambing? Kan ada yang mengatakan tai kambing bulat-bulat disimpan jadi obat. Diramu menjadi obat, disimpan jadi jimat katanya. Kalau lama-lama jadi majun. Dari majun. Gimana? Boleh enggak makan tai kambing? Ikhafin, saya sarankan jangan. Banyak makanan yang lain selain tai kambing. Tapi kalau mungkin ada ramuan, misalnya obat atau obat kuat, ambillah 2 butir tai kambing, misalnya begitu kan, maka tai kambing itu tidak najis. Ya, tai kambing tidak najis. Air kencing kambing juga, karena Rasulullah katakan bolehnya sholat di kandang kambing. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Adapun pertanyaan lain masih terlalu banyak. Ya, semoga apa yang telah kita bahas dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk semoga bermanfaat. Aku qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.